ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كمسلمين جماعة صلاة عيد yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi ini kaum muslimin bergembira dengan mengumandangkan takbir sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas melaksanakan peribadatan yang amat sangat agung di bulan suci dan penuh berkah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, qiyam kita, qiraah kita dan zakat kita, demikian pula amalan-amalan kita yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bahkan wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di satu negeri yang orang katakan tongkat dan kayu dibuang jadi tanaman. Yang orang katakan di negeri yang penuh dengan berbagai kekayaan alam yang wajib bagi masing-masing kita untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negeri pertiwi ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tak lupa kita mengingatkan betapa sangat nikmatnya, betapa sangat nyamannya kita beribadah di negeri kita ini. Bisa melaksanakan sunnah-sunnah, bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan Nabi, bisa melaksanakan syariat Islam, hidup dengan damai dan tenteram. Wajib untuk masing-masing kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung ini akan Allah Subhanahu wa taala cabut, akan Allah Subhanahu wa taala kurang, sehingga kerugian dan kerugian yang kemudian menjadi penyesalan. Kenapa kita ingatkan yang demikian ini? Karena di negeri kita ini sekarang baru diguncang dua kelompok besar yang hendak merongrong kewibawaan negeri ini, yang hendak mengganggu stabilitas keamanan negeri yang aman dan damai ini. Ala, ketahuilah bahwa kelompok besar tersebut yang pertama yang dinamakan dengan Syiah. Apa itu Syiah? Syiah adalah sekte. Syiah adalah agama yang asal mula dibuat oleh Abdullah bin Saba, seorang berkebangsaan Yahudi berasal dari Son'a, Yaman, yang menyusup ke tubuh kaum muslimin. Setelah kaum muslimin menerimanya, kemudian mengompori massa untuk kemudian di akhirnya menumbangkan pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, bahkan sampai pada tingkat terbunuhnya khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa taala, Syiah adalah sekte yang sangat amat menginginkan untuk hancurnya agama Islam ini. Bagaimana bisa demikian? Dengan segala promosinya dan dengan segala kegiatannya dan juga dengan keyakinan-keyakinannya yang sangat amat bertolak belakang dengan keyakinan kaum muslimin. Di mana Syiah adalah sekte yang sangat membahayakan keamanan negeri yang aman dan damai ini. Dikarenakan satu keyakinan, satu akidah yang mereka miliki yang dikenal dengan wilayatul faqih. Apa itu wilayatul faqih? Keyakinan bahwa pimpinan, keyakinan bahwa penguasa tidak sah kecuali harus dari kalangan Syiah. Jadi ketika pimpinan bukan dari Syiah, maka dia harus dikudeta, maka dia harus diturunkan. Sampai pimpinan mereka yang menjalin tugas-tugas negara sebagai alat untuk menunggu pimpinan mereka, versi mereka yaitu Imam Mahdi Al-Muqtadar. Sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita ini. Sehingga di negeri manapun selama pimpinannya belum dari Syiah, maka terancam untuk terjadi pemberontakan, terancam untuk terjadi kudeta. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah untuk kita tafaqquh di din agar semakin tahu siapa makar-makar yang bakal merusak agama dan negeri kita tercinta ini. Ketahuilah bahwa akidah Syiah yang sangat membahayakan ini, keyakinan Syiah yang sangat riskan ini, tertutupi dengan mulus dengan apa yang dinamakan dengan taqiyah. At-taqiyatu dinuna, bohong itu adalah ajaran kami. Menyembunyikan kebenaran versi mereka, menampakkan persamaan dengan kelompok yang berbeda. Ini keyakinan yang menyelimuti keyakinan-keyakinan busuk mereka. Di ketika mereka dalam kondisi lemah, di ketika mereka dalam kondisi minoritas, adapun di ketika mereka dalam keadaan kuat, dalam keadaan mayoritas, maka ahli sunnah yang akan dibantai, ahli sunnah yang akan dijadikan bulan-bulanan oleh mereka. sebagaimana yang terjadi di Iran, sebagaimana yang terjadi di Suriah, dan negeri-negeri lain yang mayoritasnya adalah Syiah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semestinya untuk kita prihatin dengan kondisi negeri kita ini. Selama masih bertokol orang-orang Syiah di negeri Pertiwi ini, maka keamanan dan stabilitas negeri ini terancam. Tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak akan mendapatkan ketentraman. Sehingga salah satu jalan untuk keamanan keutuhan bangsa dengan menyingkirkan orang-orang Syiah dari bumi Indonesia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok kedua yang bakal merongrong, yang bakal mengganggu kedamaian dan ketentraman negeri ini, apa yang dinamakan dengan ateis, komunis atau PKI ini. Di mana kita semua sudah paham, kita semua tahu, ngerti dari media-media sosial bagaimana mereka mulai bergerak, mulai diadakannya kongres-kongres di berbagai daerah, kemudian mulai diadakannya kajian-kajian dari buku-bukunya tokoh-tokoh komunis di berbagai tempat. Demikian pula kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum lama terjadi apa yang namanya simposium, yang isinya mereka menganggap bahwa dirinya terzolimi, menuntut untuk agar ditegakkan hukuman bagi orang-orang yang memerangi komunis ketika itu. Menuntut untuk pemerintah minta maaf kepada orang-orang PKI. Akidah yang amat sangat sesat ini. Di mana PKI itu lebih kafir daripada Yahudi, lebih kafir daripada Nasrani, bahkan lebih kafir dibanding orang-orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi. Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Mereka masih mengakui adanya Allah sekalipun salah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Nabi Isa itu anaknya Allah. Orang-orang musyrik, wa idza sa'alta man khalaqas samawati wal ard, apabila engkau tanya orang-orang musyrik penyembah berhala itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik masih mengakui adanya Allah. Jika engkau tanya orang-orang PKI, jika engkau tanya orang-orang komunis, mereka adalah orang-orang yang anti Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang anti agama. Mereka adalah orang-orang yang anti dalam terhadap semua agama. Sehingga mereka itu lebih parah dan lebih rusak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai karena saking kurang ajarnya orang-orang PKI di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dipentaskan apa yang namanya ketoprak, apa yang namanya drama, apa yang namanya lutruk, pementasan yang isinya pelecehan, penghinaan terhadap Islam dengan judul Rabbi Malaikat Jibril. Pementasan ketoprak dengan judul Gusti Allah Mati. Dan berbagai macam bentuk-bentuk pelecehan dari agama yang mulia ini. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang komunis, orang-orang PKI adalah orang-orang yang sangat amat benci dengan yang namanya agama, dengan terlebih khusus lagi Islam, sampai-sampai siar mereka ketika itu langgar-langgar bubar, pondok-pondok bobrok, santri-santri mati. Ini adalah yel-yel mereka ketika membantai para kiai, ketika membunuhi para santri dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sepaham dengan apa itu komunis. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya kita mengingat apa yang telah terjadi pada nenek-nenek kita dulu, pada simbah-simbah kita dulu. Bagaimana ketentraman mereka, bagaimana kedamaian mereka, senantiasa diliputi dengan ketakutan, senantiasa diliputi dengan keresahan, selama masih adanya PKI. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bangkitnya PKI ini bukan sebatas isu atau cuma sebatas hantu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang liberal dan yang semacamnya. Akan tetapi ini benar-benar perkara yang sangat memungkinkan. Dari korinah-korinah yang ada. Sehingga semestinya untuk kita bersatu padu. Untuk menghilangkan kelompok, melawan kelompok yang sangat amat membahayakan ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana komunis adalah ajaran yang sangat amat merusak apa yang namanya moral, mental, fitrah yang ada pada manusia. Berapa banyak manusia yang terkena paham ini, akhirnya dia tega untuk membunuh bapaknya sendiri, dia tega untuk membunuh kakaknya sendiri, bahkan termasuk daripada akidah, keyakinan orang-orang komunis tidak mengakui apa yang disebut dengan institusi keluarga, tidak mengakui adanya keluarga, karena yang namanya keluarga itulah awal terjadinya penindasan. Karena di sebuah keluarga itu pimpinannya ayah, sementara komunis itu sama rata, sama rata, tidak ada yang lebih tinggi. Sehingga keluarga itulah awal penindasan manusia. Sebagaimana ini juga siar-siar orang-orang LGBT. Sampai-sampai mereka mengatakan, bunuh itu orang tuamu. Ini ucapan orang-orang PKI. Ucapan orang-orang LGBT. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan ada di antara sahabatnya yang tersangkut masalah ini, ada di antara orang tuanya yang terfitnah masalah ini, maka nasihatkan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dengan dosa dan kemaksiatan. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian putus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa. Demikian pula kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa dalam Islam tidak ada istilah dosa turunan. Tidak ada istilah dosa kawan. Karena bapaknya berdosa, maka turunannya diikutkan dalam dosanya. Karena kakeknya berdosa, kemudian anak turunnya diikutkan dalam dosanya. Tidak ada dalam Islam. Ketika seorang ayah berbuat dosa, tapi anak-anaknya soleh dan solihah, maka bapaknya berbeda dengan anaknya. Ketika bapaknya kafir, anaknya muslim, bapaknya di neraka, anaknya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam Islam dosa genetik. Tidak ada dalam Islam dosa kawan. Semuanya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah sendiri-sendiri. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita ingatkan berapa banyak dari para sahabat-sahabat yang bapak-bapak mereka, yang simbah-simbah mereka, sedengkot-sedengkot orang-orang kafir. Akan tetapi para sahabat, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dari para sahabat, di antara mereka sudah dijamin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Ibrahim alaihi salam, bapaknya seorang pembuat patung, bapaknya seorang pembuat Tuhan, akan tapi dia sendiri imamul muwahhidin, imamnya, pimpinannya orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang PKI berkedok hendak membela orang-orang tertindas. Berkedok hendak membantu orang-orang miskin. Maka ketahuilah kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam adalah agama yang sangat perhatian, yang sangat peduli dengan orang-orang tertindas, dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Quran telah berbicara. Sabda-sabda Nabi banyak sekali masalah ini. Sehingga disyariatkannya apa yang namanya zakat untuk mereka diantaranya. Apa yang namanya kafarah, apa yang namanya infak, apa yang namanya sedekah. Itu adalah bentuk-bentuk kepedulian Islam terhadap orang-orang fakir miskin. Demikian pula perlu kita semua ketahui bahwa yang namanya kemuliaan bukan ditinjau dari sisi kaya dan miskinnya, akan tetapi dari ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan hidayah. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan untuk senantiasa berpijak kembali kepada Quran. Kembali kepada tuntunan. Karena itu yang akan menjadikan kaum muslimin jaya di atas semua agama dimanapun ia berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallallahu alaikum dullan hatta tarji'u ila dinikum maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Sampai kalian mau berpijak dengan Quran. Mau berpijak dengan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana yang dipahami orang-orang salafus saleh. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Kaum muslimin dan muslimah. Yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita bersatu padu untuk memberantas kemungkaran. Dengan tetap sebagaimana koridor yang telah ditentukan oleh syariat. Tetap taat di bawah komando penguasa. Ini yang akan menjadikan negeri kita ini terbebas dari rongrongan makar-makar yang hendak mengganggu stabilitas keamanan negeri ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, satakunu ba'di fitan wa yakunu a'immah la yastanuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi wa fihim rijalun kulukun syayatin fi jismanil insan. Ya Rasulullah, kaifa asma idza atraktu dhalik? Qala asmi' wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan bahwa sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin yang mereka itu tidak berprinsip sebagaimana prinsip-prinsipnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menggunakan petunjuk sebagaimana petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur pemerintahannya. Terus bagaimana yang saya perbuat jika saya mendapati hal yang demikian yang Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah memberikan jalan keluar masalah ini. Isma' wa ati, tetaplah engkau tunduk, tetaplah engkau taat. Wa in akhadha malak, sekalipun penguasa tadi mengambil hartamu, sekalipun penguasa jadi merampas hartamu. Wa daraba dhahrak, sekalipun penguasa jadi memukul punggungmu, tetaplah engkau tunduk, tetaplah engkau taat kepada penguasa muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Ketika seorang melihat ini dengan logika tidak akan nyambung, tapi ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedamaian dan ketentraman akan terwujud jika semua manusia mengembalikan urusannya pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Derita yang engkau alami dikarenakan penguasa zalim itu akan menimpa individu semata. Akan tetapi, jika sampai karena pemerintah zalim, karena pemerintah jahat, kemudian mengkudeta, kemudian apa itu memberontak, maka kerusakannya akan menyebar. Berapa banyak nyawa akan melayang, berapa banyak manusia akan dibantai dengan sebab tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunah-sunahnya. Demikian pula kita ingatkan di akhir khutbah ini untuk senantiasa mendoakan penguasa-penguasa kita. Karena bagusnya penguasa, lurusnya penguasa, akan jadi bagus rakyat negara seluruhnya. sebagaimana yang dikatakan oleh Subail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, "Lau kana li da'watun mustajabatun la da'autu li sultan." Andikan aku punya doa yang sudah pasti terkabul, niscaya doa ini aku akan arahkan, aku akan peruntukkan untuk sang penguasa. Doakan Bapak Jokowi agar diberi hidayah, agar diberi taufik, agar juga diberi ketabahan sehingga dijauhkan dari teman-teman duduk yang jahat, dijauhkan dari pembisik-pembisik yang mengajak kepada kesesatan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus meneruslah berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk agar mendapatkan hidayah, untuk agar senantiasa istiqamah di kehidupan yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah yang berupa syubhat, yang menimpa din, yang menimpa agama, yang menimpa akidah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari makar-makar orang-orang jahat, dari makar-makar yang hendak meruntuhkan kedamaian, ketentraman, dan stabilitas keamanan negeri ini. Semoga apa yang kita sampaikan membawa manfaat, dan tentunya banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.